Hayat ma'al farogi, kita bersama menjalin ukhuwah, ikatan iman dan Islam. Di letma al-farabi, kita berjuang menegakkan Islam berlandaskan Quran dan hadis. Mari-marilah semua kita bergabung, menyatukan visi jihad fi sabilillah. Hai umat Islam semua, kibarkan panji Islam di bumi Allah kini hingga akhir nanti. Di bumi Allah kini hingga akhir nanti.